semua, memberikan apa saja yang ada, yang engkau minta. Setia sampai ku mati, sisi biarkan aku memberikanmu bunga mawar itu. Peace.